Barengan Nyupan Turas bisa buat semuanya. Satu lagu kembali. Yuk Cus monggo. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng yuk. Yen tak sawang sorotem beripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nengeng ono nemung sewates konco, podo rawani nengungkap ke tresno. Yen ku pandang kemerlap yang beripatmu, terpampang gambar baru neng hatimu. Nganti kapan nabot iki ora mau dukung, mong tadi konco mesra mergo kepandam. Asik, asik. Kita goyang bareng-bareng lagi ya. Silakan. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak terang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Suaranya oh, hey. Nikahi hatiku, hati menyangga aku sampai mesra sudah dihadirkan.